Qala Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita melanjutkan membahas hadis Mus'ab bin Sa'ad. Nabi Muhammad bersabda, "Hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum." Tidaklah kalian ditolong dan diberi rezeki kecuali dengan sebab orang-orang lemah yang ada di antara kalian. Beliau menerangkan bahwa sebab yang bisa ditempuh untuk meraih tujuan itu terbagi secara global menjadi dua. Yang pertama sebab yang sifatnya hissi. Apa artinya hissi? Real, nampak, dapat ditangkap dengan panca indera. Sesuatu sebab yang sifatnya apa? Apa namanya hissi. Nah, kemudian beliau melanjutkan, wa hadza an-naw'u huwa alladhi yaghlibu ala qulubi aktsaril khalqi wa ya'liquna bihi husulan nasri war rizqi. Baik, kita bahas satu persatu. Wa hadza, dan hadza apa? Ini hadza isim, isim mabni mausul isyarah dhamir isyarah, ya, hadza isim isyarah. An-naw'u jenis atau macam. Kata dasarnya apa? Tiga huruf aslinya. Nun, wawu, dan ain. Jamak taksirnya? Anwa'un. Kemarin sudah dibahas. Jamak taksirnya anwa'un. Wa hadza an-naw'u, dan jenis ini. Kan begitu ya? Kalau ini jenis, orang Maluku. Orang Maluku atau orang Papua mereka bilang ini malam. Ini pagi, ini siang. Sebenarnya mereka lebih cocok dengan bahasa Arab. Jadi mereka menerjemahkan secara letter-ledge. Jadi ya, kamu orang Pak Mariano selalu saja menyambung Pak Mariano. Jangan-jangan kamu cantik dari Papua. Ini hari, ini malam. Jadi wahadza nau'u, kalau kita terjemahkan apa? Sekarang yang EYD-nya dan jenis ini, kan itu huwa adalah huwa dhamir isim isyarah mausul dhamir alladzi, yang yaglibu, kata dasarnya apa? Ghain lam ba. Untuk ya huruf asli atau tambahan? Tambahan, karena bentuk fi'il mudhari. Sudah dapat di kamus apa arti ghalaba? Menguasai atau mengalahkan atau memenangkan. Yang lain variasinya, coba dibuka ghalaba biar saya lihat, saya pilihkan. Coba yang Munawir atau yang Mahmud Yunus, siapa duluan? Nyarinya di gha la ba. Nanti akhirnya ketemu nanti. Akhirnya ketemu gha la ba. Yang paling tepat di sini apa? Menguasai, ya. Menguasai. Monggo Pak Sergio. Dan jenis ini adalah jenis yang menguasai. Menguasai atau mendominasi, kan ya? Mendominasi, menguasai, mendominasi. Ala, atas kulubi, hati, kulub, kalb. Kata dasarnya apa? Qaf, lam, ba. Coba cari. Qaf, lam, ba. Nanti saya keliling, ketemu apa enggaknya. Jangan lupa, di kamus bisa tanpa al, bisa menggunakan al. Mufradnya apa kulub itu? Kalbun salim. Coba ditemukan. Walaupun sudah tahu artinya, tapi kita ingin melihat di dalam kamusnya seperti apa. Nyarinya di qaf, lam, ba. Setelah ketemu qaf, lam, ba, diturut ke bawah. Qala rahimahullah, wa hadha naw'u huwa alladhi yaghlibu ala kulubi aksari kathir, kathiratin. Apa artinya aksar? Banyak. Kalau aksar, kebanyakan. Kebanyakan. Kalau kasir artinya apa? Banyak. Kebanyakan. Atau yang terbanyak gitu ya. Atau lebih banyak. Kalau kabirun apa artinya? Besar. Akbaru lebih besar atau terbesar. Tergantung konteks kalimatnya seperti apa nanti. Kalau saghirun kecil. Asgaru lebih kecil atau paling kecil. Lihat konteks kalimatnya nanti. Taib, ala qulubi aktsari. Kata aslinya apa huruf aslinya? Kaf, sa, ra. Ya, al-khalqi. Kata dasarnya apa? Kha, lam, qaf. Apa artinya al-khalqi? Makhluk. Ciptaan, kan gitu ya? Khalik, khalq, kalau al-khalik yang menciptakan, al-makhluk yang diciptakan. Kalau al-khalq ciptaan. Belum diajari memang. Belum, santai wae. Belum diajari aja udah nyantol. Apalagi kalau sudah diajari resmi nanti, wah. Sabar dong. Gitu, Mas Harjo nggih. Jadi kita artikan wa hadzan nau'u dan jenis ini. Jenis apa maksudnya ini? Sebab yang sifatnya hissi. Nah, jenis ini adalah jenis yang paling mendominasi dan menguasai hati kebanyakan manusia. Artinya kalau kita diterangkan kebanyakan orang, rata-rata orang itu paling bersandar, kan gitu ya? Paling bersandar itu pada sebab yang sifatnya apa? Hissi. Sampai melupakan nanti sebab yang sifatnya maknawi. Maknawi itu iman, takwa, tawakal, itu sifatnya apa? Maknawi. Itu nanti jenis yang kedua. Baik, selanjutnya dibaca wa yu'allikun atau wa ya'likun, coba kita lihat kamus. Karena tinggal satu ini yang belum kita cari. Ya'likun atau yu'allikun, kata dasarnya apa? Ain, lam, qaf. Coba ditemukan, lalu lihat artinya. Alaqa. Jadi nanti menerjemahkannya wa dan titik-titik bihi dengannya husula, artinya husulnya hasil, an-nasri pertolongan, war-rizki dan rizki. Monggo dicari alaqa. Nanti menjawabnya menunggu aba-aba. Kasihan yang lain yang belum ketemu dan ini mentalnya naik. Nah, tertantang kan, sing liane Lampung masuk saya belum. Tapi masih nunggu aba-aba dulu. Berarti bacanya yu'allikun. Bacanya yu'allikun. Allaqa yu'allikun. Apa artinya yang paling pas? Menggantungkan. Menggantungkan. Bihi. Coba kita kembali ke buku. Ke buku. Kamusnya ditutup. Kok ditutup di... Lupakan sebentar dulu. Gitu. Jadi membacanya bukan waya'likun. Kalau dibaca waya'likun artinya dan menghisap-hisap jari. Nah, kan gitu ya. Kalau dibaca aliqa ya'laku berarti menghisap-hisap jari. Kalau diartikan menggantungkan membacanya yu'allikun. Pelajarannya hari Sabtu resminya. Ini belum resmi. Oh, Sabtu besok. Kalau Jumat kan besok. Mau lanjut janaiz mau bukan? Oh ya lanjut berarti. Oh bukan. Oleh. Oh, tidak wajib puasanya. Boleh. Oke, Sabtu latihan membaca kamus. Nanti ada satu halaman yang kita fotokopi biar pembahasannya enak. Taib wa yu'allikun dan mereka menggantungkan bihi dengannya, dengan apa? Hi kan dengannya. Nya itu apa maksudnya? Dengan sebab hissi. Mereka kebanyakan orang rata-rata menggantungkan husula apa husula hasil nasri pertolongan dan rizki dengannya dengan sebab hissi. Oh gitu, dibolak-balik artinya biar gampang difahami. Dan mereka menggantungkan kan gitunya terjadinya kemenangan dan diraihnya rizki dengan sebab hissi. Sampai lupa iman, takwa dan tawakal. Padahal justru yang paling besar pengaruhnya yang pertama atau kedua secara sebab. Yang kedua. Kerja, wah dari pagi, siang, sore, malam di pasar. Jam 2 sudah bangun. Salat subuh kagak. Gitu? Sagep bangun jam 2 itu. Bangun gak langsung ngantuk. Ngantuknya langsung hilang. Us, langgananku. Kan gitu. Bahkan sebelum jam 2 sudah bangun. Giliran sholat subuh. Bablas angin ini. kan itu. Los, jadi ngoyak terus, dapat. Kan itu. Kalau diajak salat subuh, engko tenaga batine kurang. Jadi menilai keuntungan itu sudah dengan materi kan itu ya. Dengan fi'al hissi. Nah, bahasa Arabnya dengan apa? Hissi. Semua dihitung dengan hissi. Kan itu. Oh. Zaujatun Rabi'atun sama hissi. Ya. Ah, tambah muda kok ya. Om Pak Arjo aja tambah muda, apalagi Pak Mariono. Itu yang dimaksud beliau demikian ya. Orang itu bekerja lebih mendahulukan yang sifatnya apa? Hissi. Sampai lupa yang sifatnya maknawi. Maknawi itu apa? Iman, takwa, tawakal, sedekah, sabar, jujur, ikhlas. Itu kan sifatnya apa? Maknawi. Maknawi, adil. Itu semuanya sifatnya maknawi. Padahal mestinya ketika yang sifatnya maknawi ini sudah terpenuhi, maka yang hissi pasti akan lebih mudah lagi mengikuti. Pasti akan mengikuti. Nah, wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Ini belum selesai pembahasannya. Kita masih akan terus ditampar oleh nasihat-nasihat beliau ini. Kalau merasa. Kalau tidak ya sudah kan itu. Oke, jane wis tenanan iki lho. Ini itu. Angge hissinya itu. Wallahu a'lam bishawab. Thank you.